Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Asatidah, ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Sebenarnya sejak awal kehadiran panitia ke rumah waktu itu untuk saya bercerita pengalaman ini sebenarnya cukup berat. Karena bercerita pengalaman pribadi itu lebih susah. Jadi saya wasiatkan untuk saya pribadi dan antum semuanya untuk banyak membaca pengalaman para ulama ketika mereka menulis. Saya yakin akan kita dapatkan itu dalam biografi mereka, bagaimana semangat mereka menulis ya. Karena itu akan lebih memotivasi kita semuanya ya. Daripada kita bercerita pengalaman pribadi sebenarnya cukup berat. Ya ada pengalaman, ada cerita ya. Tetapi saya tetap berwasiat untuk saya pribadi dan antum semuanya untuk coba kita melihat biografi para ulama. Biografi mereka ini sangat banyak terkait dengan dunia tulis-menulis ya. Baik, labak saya sebutkan sedikit tentang Syekh Al-Albani rahimahullah. Seingat saya pernah mendengar ceramah beliau di dalam sebuah kaset beliau ya. Ketika beliau membahas tentang tahrij hadis. Ini kan juga dunia tulis-menulis juga seorang menuangkan tahrij hadis. Ya, beliau mengatakan bahwasanya antum semuanya yakni kita saat ini itu banyak dimudahkan ya. Di dalam tahrij mencari hadis daripada zaman kita, kata beliau. Sekarang zaman kita sudah ada daftar isi sebuah kitab, ada faharis, fahrus hadis yang diurutkan berdasarkan abjad dan seterusnya. Sehingga untuk kita mendapatkan hadis itu mudah. Yani termasuk dalam dunia tulis menulis mencari hadis lebih dimudahkan. Ya. Dan beliau mengatakan pengalaman beliau daripada zaman kita. Ya. Zaman saya, kata beliau, belum ada fahros musnad Imam Ahmad, belum ada fahros dan seterusnya. Sampai kata beliau, saya mencari satu buah hadis di dalam musnad Imam Ahmad adalah pekerjaan yang sangat susah, kata beliau ya. Bagaimana tidak susah? Musnad Imam Ahmad yang 5 jilid kalau tidak salah, terbitan lama, dengan tulisan kertasnya masih kuning seperti itu ya, dan sangat rapat antara satu baris dengan baris yang lain ya, yang sangat memungkinkan ketika membaca dari baris yang pertama melompat baris yang keberapa? Ketiga, sehingga tidak terbaca baris sebelumnya padahal mungkin hadisnya ada di situ ya. Sehingga kata beliau rahimahullah, ketika saya harus mencari satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, saya harus membaca kurang lebih ya hampir satu jilid musnad Imam Ahmad, yakni semua dari musnad Abu Hurairah dari awal sampai akhir untuk mendapatkan satu apa? Hadis. Ya. Untuk mendapatkan satu hadis saya harus baca dari awal sampai akhir. Itu kalau ketemu. Kalau tidak terkadang harus di apa? Ulangi. Ya, ternyata ada hikmah di balik itu. Itu awal kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullah membuat untuk diri beliau pribadi fahrus musnad Imam Ahmad ya. Jadilah fahrus musnad Imam Ahmad, yakni beliau sendiri memiliki apa? Fahrus, karena dipaksa harus membaca apa? Min awalihi ila akhirih ya. Wabilahi taufiq. Demikian para ulama rahimahumullah ya. Walaupun itu bukan pengalaman beliau yang pertama ya. Namun itu salah satu kejadian. Kenapa sampai kemudian terjadi atau tertulis fahros ya, oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, wabillahi taufik. Ala kulli hal, kita diminta untuk menyampaikan pengalaman ya, ketika kita menulis, yang mudah-mudahan memberikan faedah. Jadi kalau masalah menulis, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada kedua orang tua kita. Yang saya masih ingat betul bagaimana ya kedua orang tua kita mengajari kita menulis ketika kita masih kecil. Ya, masih umur-umur SD 6 tahun, betul-betul diiringi, kita masih ingat. Di meja belajar ibu atau bapak di samping ya sambil nulis. Ya diajari nulis halus, nulis ya ini Budi, ini Ibu Budi, kan demikian. Saya rasa semuanya juga apa namanya ya mengalami itu. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah peran orang tua di sini, ya, yang kemudian membekas pada diri kita. Ini tentunya bukan naskah, karena yang dimaksud oleh para panitia ini adalah naskah ilmiah tentunya. Ya. Namun tidak mengapa saya bercerita sedikit tentang naskah yang bukan ilmiah. Waktu itu ketika kita berumur sekitar 10 tahun, ya, ada semacam dorongan untuk menulis. Ya, dari guru kita waktu itu ada lomba menulis ya bercerita tentang orang tua ya, sekaligus dengan tulisan halus ya dengan Latin dengan demikian ya, karena itu lomba ya bagaimana agar bisa apa namanya menang kan demikian ya, dorongannya yaitu ya. Tapi ala kulli hal di situ kita terdorong untuk apa menulis. Jadi intinya apa yang mendorong seorang untuk menulis. Lembaran-lembaran tertulis alhamdulillah selesai beberapa lembar folio ketika itu ya. Ya, ketika umur-umur 10 tahun, 11 tahun ya. Beberapa lembar folio. Cuman di situ masih saya ingat dikritik habis-habisan oleh guru. Ya. Kenapa dikritik? Karena terlalu banyak kalimat kemudian. Ya. Ibu pergi ke pasar. Kemudian beli sayur. Kemudian pulang ke rumah. Habis itu kemudian. Kemudian lalu kemudian. Jadi semua kemudian. Ya. Ya. Jadi tidak terpilih untuk kemudian apa namanya? Iya. Jadi apa namanya untuk diajukan. Ya. Kalah dengan teman yang lain. Cuman di situ saya masih teringat ya. Sampai sekarang. Jadi terlalu banyak kalimat apa? Kemudian. Dan belakangan ya saat ini ternyata memberikan faedah bagi saya. Ketika kita sudah selesai menulis, saya baca lagi ulang. Ya selalu demikian, masih saja penyakit ini ada. Ya. Jadi damnya ada, ini diulang-ulang setelah itu, kemudian, dan seterusnya. Penyakit ini kok masih ada sejak dulu sampai sekarang. Ya cuman, kalau ngerti penyakit kan, apa namanya, ya setidaknya ada usaha untuk menyembuhkan. Ya, memohon pada Allah. Ya, dibaca lagi, oh ini harus dibuang, ini kok berulang, diganti, ya. Kenapa harus kemudian dikasih lalu kenapa sih ya kan? Kemudian setelah itu kan sama saja sebenarnya kan ya. Ya cuman biar tidak membosankan bagi qori pembaca. Ya. Itu pengalaman kita nulis ya, itu bukan tulisan ilmiah tapi karangan ya. Ya. Tapi ya itulah pengalaman kita menulis mengarang waktu itu. Dan apa yang disampaikan oleh Ustaz Mukhtar tadi nah. Ya, sebenarnya motivasi untuk kita semuanya. Memang anak-anak kita ini banyak mereka memiliki keinginan untuk menulis, untuk mengekspresikan apa yang ada dalam benaknya ya. Taib. Jadi harus kita arahkan mereka. Ini terkait dengan cerita saya menulis dulu. Adapun terkait dengan masalah apa namanya naskah ya, tulisan dalam hal ini ya, mungkin lebih di apa namanya terarah kepada majalah ya, itu mungkin yang ingin saya ceritakan ya, karena sekali lagi cerita menceritakan diri sendiri berat sebenarnya namanya. Jadi terkait dengan naskah ilmiah ya, ini bagi kita sangat berat, yang jelas terbayang pada diri saya itu berat nah, ya, apalagi ketika diminta untuk menulis di majalah syariah ketika itu. Sejak permintaan yang pertama sampai terwujudnya tulisan itu ada tenggang waktu sekitar 1 tahun. Jadi sejak permintaan saya untuk nulis itu mulur sampai apa? 1 tahun, tidak ada hasilnya. Nah, tidak ada hasilnya, dan baru kemudian setahun kemudian, ya, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan apa namanya bermanfaat, ya kan. Kemudian tertulislah sebuah naskah. Di situ ada pelajaran bagi kita bahwasanya apa namanya termasuk salah satu faktor untuk kita bisa menulis adalah semangat. Nah, ya, kalau tidak ada semangat ya sampai setahun tidak ada tulisan, tidak ada hasil, tidak ada dorongan. Dan itu yang kita rasakan. Baru setelah itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tertulis apa namanya sebuah tulisan. Dan tulisan pertama kita di majalah Syariah ketika itu ya membahas tentang masalah hadis palsu, ya, tentang musik. Apakah sahihkah apa namanya hadis Ibnu Abbas tentang apa? Halalnya musik. Tentang halalnya musik, kalau tidak salah seperti itu judulnya. Jadi awalnya Al-Ustadz Qomar ketika itu menyampaikan silabus, ya, silabus yang berisi tentang apa namanya apa yang harus saya tulis. Di situ hanya tertulis apa namanya diminta untuk menulis rubrik hadis, kayak gitu saja. Ya. Adapun hadis apa yang harus dibahas tidak ada. Ya. Tetapi hanya kita ketahui majalah di edisi tersebut ya membahas masalah musik, itu saja. Sehingga yang pertama kali kita lakukan adalah mencari hadis yang terkait dengan musik. Sehingga mau tidak mau kita harus duduk memikir apa yang pernah kita ketahui tentang hadis tersebut. Hadis-hadis tentang musik ya, kita pikirkan ya. Kemudian terpaksa, ya kadang terpaksa tadinya kan. Kalau tidak dipaksa tidak, ya kan. Buka-buka lagi catatan-catatan pelajaran dulu, nah, buka lagi buku-buku yang terkait dengan musik, mungkin kita dapatkan bahan yang sesungguhnya seperti apa dikatakan tadi oleh beliau Ustaz Mukhtar. Maktabah yang ada di Maktabah Islam ini banyak sekali apa namanya sumber. Hanya saja kita mau atau tidak. Dan saya rasakan di awal sekali menulis kemauan itu memang butuh apa namanya. Dorongan, ya. Butuh ada dorongan untuk apa? Untuk menulis. Ya. Walhamdulillah, ya, hadis itu pun saya dapatkan dengan tidak sengaja, ya. Tidak dengan sengaja. Ya. Dari sekian banyak hadis yang kita baca, kita mendapatkan faedah. Ketika kita membahas, akhirnya kita mendapatkan hadis yang mungkin kita tidak pernah apa? Terfikir. Kita baca hadis ini tentang musik. Taib. Hadisnya sahih. Taib. Mungkin ini bisa jadi bahan tulisan. Kemudian baca lagi yang lainnya juga tentang musik, oh mungkin bisa jadi bahan tulisan. Kemudian yang lain kita dapatkan lagi, namun ya ini diantara faedahnya, wallahu a'lam. Ketika kita membahas tadi, kita paling tidak mendapatkan hadis-hadis yang terkait dengan masalah ini, tema ini. Ya. Sampai kemudian tertujulah ya pada sebuah hadis, yaitu hadis Ibnu Abbas di situ. Hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Ibnu Jauzi di dalam Al-Maudu'at, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala gerakkan untuk cobalah kita membaca hadis ini dan juga apa namanya membahas hadis tersebut sehingga tertulislah sebuah naskah yang pertama ya yang terkait dengan naskah di majalah ya kemudian kita kirimkan ya ke redaksi waktu itu ya dan setelah terbit saya cek kembali antara apa yang saya tulis dengan apa yang diterbitkan ya. Ternyata ya apa yang ditulis itu banyak yang di apa namanya ya diperbaiki ya yang perlu diperbaiki tentunya Ustaz Qomar ya kan diperbaiki oh iya ini salah memang ini salah ya ini harusnya tidak seperti ini memang harusnya seperti itu ya. Ada yang terlalu berlebih ada yang kurang ya kan ada kalimat-kalimat yang apa namanya harus di apa namanya diterangkan di antaranya yang dirubah dan diperbaiki oleh beliau Ustaz Qomar ya. Ketika saya membahas tentang masalah apa namanya masalah kalimat-kalimat jarh wa ta'dil ya. Di situ dikatakan fulan la ba'sa bihi misalnya ya, ini saya lupa sih ya. Yang jelas di situ ada tulisan fulan la ba'sa bihi fulan misalnya kadzab fulan itu tidak saya terjemahkan apa makna kadzab apa makna la ba'sa bihi dan seterusnya hanya saya beri di catatan kaki ini adalah istilah-istilah jarh wa ta'dil ya bisa di murojaah pada buku-bukunya atau kitab-kitabnya. Loh, Bagaimana ini para pembaca tidak mungkin apa namanya paham ya kan? Itu dibuang oleh beliau Ustaz Qomar ya kan, langsung diberi apa keterangan maknanya ya. Langsung diberi keterangan maknanya. Yakni di sini juga bisa diambil satu faedah bahwasanya ketika kita pertama kali menulis ya mesti akan sangat banyak apa namanya akan banyak kekurangan ya, dan kita banyak belajar dari asatidzah yang lebih dahulu mereka apa namanya meluangkan waktu dan berjuang untuk menulis. Dan saya sering juga ya seperti Ustaz Abdul Mukti menyampaikan kepada kita ya, beliau juga mengingatkan sebenarnya kayak kita ini sebenarnya bukan orang yang pantas untuk menulis, masih banyak asatidzah yang apa namanya sebenarnya bisa untuk menulis. Nah, cuman qadarullah nah ya saat ini sedang mendapatkan tugas untuk apa? Menulis. Nah, ya. Jadi itu sebenarnya pengalamannya nah, ya. Ya. Saya rasa cukup, ya kan. Iya. Saya sebenarnya mau melanjutkan tadi saat apa namanya Mukhtar belum selesai, masih banyak ya kan ya. Saya jadi termotivasi untuk ya kan menulis bukan untuk bercerita ya kan. Ala kulihal kalau saya simpulkan dari pengalaman itu yang pertama ya ternyata tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kemudian adanya motivasi, juhud, semangat tidak akan terwujud ya, sampai satu tahun tidak apa tidak terwujud tulisan itu ya. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah mau dan muncul apa namanya keinginan untuk menulis, itu masih ada hambatan yang kadang menjadikan kita berhenti untuk menulis, yaitu mencari bahan. Ya, mencari bahan. Ya. Untuk mencari bahan itu kadang susah. Nah, harus membuka-buka lagi, harus mencari lagi. Nah, ini juga butuh juhud lagi. Nah, ya. Artinya untuk mencari bahan juga menjadi problem bagi kita. Nah, ya. Saya pribadi nah. Dan ternyata ini terus setiap kita akan menulis selalu diperhadapkan dengan masalah ini nah. Problem tema bahan-bahan ini nah. Bahkan sempat ada tulisan yang saya tulis itu saya tulis ya apa namanya ya betul-betul lama saya tulis mungkin sampai satu bulan atau lebih nah. Ya karena setiap hari kadang terpikir oh ini mungkin bagus untuk dimasukkan ya dimasukkan diketik cuman hanya dapat misalnya apa namanya 5 baris habis itu sudah selesai nah, habis itu jalan lagi nah, lagi baca buku bukan kaitannya dengan tulisan ini oh ini mungkin mudah-mudahan pas nah, sehingga dimasukkan di apa namanya naskah-naskah tersebut. Ini menjadi masalah yaitu apa namanya mencari bahan. Kemudian berikutnya yang ketiga, karena kita awal menulis dan semuanya juga demikian nah, mesti akan banyak kesalahan sehingga perlu kita belajar dari kesalahan-kesalahan dan juga kekurangan-kekurangan yang ya pernah kita lakukan nah. Ya dan mungkin akan diterangkan nanti nah, tentang cara penulisan ya kan kalimat-kalimat yang tidak seharusnya dipakai dan seterusnya. Kemudian yang menjadi kendala juga bagi kita adalah kendala ini menjadi beban bagi kita nah, karena ini tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan tulisan novel, bukan karangan, ini sangat-sangat berat. Nah, kalau kita mau membahas hadis, hadis ini sahih atau enggak? Ini pertama. Nah, ya, kalaupun sahih, kemudian kita menghadapi masalah berikutnya. Ini dalam masalah syarah. Ya. Benar enggak syarah kita? Apakah ini dari kepala kita atau kita mengambil manfaat dari apa? Dari kalam para ulama. Nah, ini juga menjadi masalah problem bagi kita. Nah, ya. Ala kulli hal ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah ya sebagai penutup nah, saya tetap berpesan kepada seluruhnya ya bahwasanya perlu bagi kita untuk banyak apa namanya membaca ya biografi para ulama dalam hal tulis menulis ya bagaimana semangat mereka di dalam menulis ya. Al-Imam Nawawi rahimahullah ya disebutkan tentang bagaimana semangat beliau menulis ya. Beliau kadang istirahat hanya di bangku ya. Sehingga kita melihat betapa banyak karya beliau rahimahullah ya. Syarah Muhadzab ya. Taib dan seterusnya dari karya-karya beliau ya. Sahih Muslim ya. Syarah Sahih Muslim. Ternyata ketika kita melihat bagaimana sejarah beliau padahal umur beliau hanya 45 tahun, tidak panjang umur beliau. Namun karya beliau demikian banyak. Di antara biografi yang pernah kita baca tentang Imam Nawawi, seingat saya, ketika beliau menulis, ya beliau istirahat di tempat beliau menulis, ya, hanya tertidur sejenak, kemudian apa, bangun kembali, beliau melanjutkan nulis. Kemudian tertidur, bangun kembali, lanjutkan nulis. Nah, ini beliau, ya, rahimahullah, dari ulama kita yang qadim. Hatta para ulama kita yang apa namanya, yang masih apa namanya, yang belum lama meninggal, Syekh Al-Albani rahimahullah, betapa beliau di dalam apa namanya mencari bahan atau mencari hadis, beliau kuat untuk berada di atas apa namanya tangga sampai 8 jam. Nah, ya, di atas tangga, rak di atas, beliau buka terus berjam-jam beliau apa namanya ya melihat, nah, melihat hadis dan seterusnya. Iya. Ini keadaan para ulama kita, nah, keadaan para ulama kita. Dan kita pernah berkunjung waktu itu, ini juga mudah-mudahan menjadi apa namanya faedah juga bagi kita, nah, terkait dengan masalah bahan. Ya, saya pernah ke tempat Syekh Muhammad Jamil Zainu, nah, rahimahullah, di rumah beliau di Makkah ketika itu. Nah, ya, kita di tempat beliau sampai jam 12 malam. Ya. Beliau pun sebenarnya mengatakan, saya masih ingin untuk ngobrol dengan kalian. Nah, ya, cuman beliau kasihan dengan kita, jadi kasihan dengan kita. Nah, ya, beliau sebenarnya masih bisa untuk lebih apa namanya, lebih lama. Cuman di situ ada salah satu kejadian yang saya ambil faedahnya. Beliau mengingatkan tentang menulis faedah, ya, tentang masalah menulis faedah ketika antum membaca buku. Karena ini nanti akan bermanfaat di dalam apa namanya bahan-bahan kita untuk menulis. Kalau kita membaca sebuah kitab, biasanya kita mendapatkan faedah. Ya, faedah yang baru tentang rawi, tentang syarah hadis, tentang gharib hadis dan seterusnya. Mesti ketika kita membaca biidznillah azza wajal, kita akan mendapatkan apa? Faedah. Beliau mengingatkan untuk menuliskan faedah dari buku itu, ya, ditulis di, ya, buku yang sama, di ghilaf atau pada apa namanya? Pada sampulnya. Nah, jadi ketika kita punya kitab, nah misalnya ini kitab, ya, sedang kita baca, kemudian kita tulis di ghilaf ini. Nah, faedah, nah, misalnya hadis tentang ini sahih, safhah kala dari buku ini. Kemudian ada faedah yang lain kita baca. Kemudian ada faedah fulan, ya kan? Misalnya ikhtalafal ulama fi, nah, berbeda pendapat tentang yang rajih adalah ini. Nah, ya, kita tulis safhah kala. Kemudian Syekh Fulan merojihkan masalah ini, nah, kita tulis sofah kata, nah, ditulis pada ghilaf tersebut, nah, ya. Ketika suatu saat, ya, kita menulis, kadang hal-hal yang seperti itu kita butuhkan, ya, kita butuhkan. Oh, dulu pernah saya mendapatkan faedah ini, dan ini sangat saya butuhkan dalam apa? Dalam tulisan saya, ya. Kalau seandainya kita bukunya hanya satu, mungkin masih bisa kita apa namanya cari. Tapi kalau banyak, ya, di buku mana dulu saya apa namanya, ya, mendapatkan faedah tadi, di halaman berapa buku itu, ya, di dalam buku itu. Tapi ketika faedah ini tertulis, ya, akan lebih mudah untuk dicari. Dan kebetulan ketika itu di dalam pembahasan dengan Syekh Muhammad Jamil Zainu, ketika itu ada suatu masalah yang beliau teringat, saya menulis di ghilaf, ya. Kemudian dicari di maktabah beliau, coba dicari, nah, sampai beliau memerintahkan salah satu murid beliau, coba dicari, oh, kayaknya di atas, nah, betul, dicari di atas waktu itu, di rak yang paling atas, ya, dibuka, ya. Al-Muhim, beliau mengingatkan bahwasanya ketika kita mendapatkan faedah, jangan kita remehkan faedah itu, kita tulis, nah, ya, termasuk dalam bab memberikan kemudahan dalam kita apa namanya mendapatkan bahan. Karena memang di antara kendala yang dihadapi oleh orang yang pertama kali menulis adalah masalah ini, bahan, yang seringkali kemudian menjadikan seorang berhenti untuk menulis karena tidak ada bahan. Apa yang akan saya tulis? Ya, sepertinya sudah habis semua yang apa namanya yang harus saya tulis. Ini mungkin wallahu alam yang bisa kita sampaikan, ya, tidak teratur dan juga tidak terurut, ya. Namun ya mudah-mudahan apa namanya bisa sedikitlah, nah, memberikan faedah untuk saya pribadi dan antum seluruhnya. Nah, ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.